rasa rasa egois setor ke merana rasa rumangsa paling bener dhewe setor ke merana rasa sombong rasa hasud setor ke merana kabeh termasuk rasa nilat setor ke panganan Arab beda karo panganan Indonesia wong bumbune beda selalu mengandung rempah-rempah mulo nek nokono ki mangan aja lawuh hati tapi gawe yo lawuh utek jangan pakai perasaan tapi pakai pemikiran lek nek mbok rasake panganan opo kaliren kowe gering mesti kowe tapi kudu lawuh utek dipikir lha wong aku ki ana garane wong kok lha aku ki butuh ngibadah kok lah nek aku ora mangan kok tenagaku ora kuat lak ora iso ngibadah aku. Wis karo ngempet ambekan. Ngono, mulane lawuh utek aja lawuh ati. Kuwi jenenge setor rasa. Ingat, makanya harus berhijrah. Orang haji itu meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Itu satu filosofi. Meninggalkan sifat ke tanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Paham? Kowe ora usah geger, kowe iki wis dikontrakke udane iki. Tenang. Kowe nek wayahe rampung ngajine udan kok. Iki sik diempet iki wis kontrakan iki. Mau kula ten Rembang nggih ngoten. Mendung ra karo karuan, jamaah bingung, tenang. Mungkin kula mantun ngaji udane mudhun nek dereng rampung ngajine mboten mudhun, wis kontrak karo malaikat tok. Begitu ngaji rampung yo beres. Gek suwe ora udan. Kowe ora usah bingung. Geger perkara kuwi. Mbok pikir kene iki ora men jagake pawange wong kene ya ora mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ngapunten. Tekan ndi, Mang? Meninggalkan tanah air menuju tanah. Berarti maknane meninggalkan sifat ke tanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Lah nek wis wangsul meninggalkan tanah suci kembali ke tanah niki dibalekke donya dibalekke dirungokke to sayang kalau sudah meninggalkan tanah suci kembali ke tanah air dibalekke karo Gusti Allah sing disetor-setorke wau lho donya dibalekke aja kuwatir aja mamang donya sing dienggo bondo lunga haji ditempuhi karo Gusti Allah dibalekke donyane dadi barokah. Raga dibalekke bareng duwe Indonesia sehat maneh, kuat maneh. Tenagane dibalekke, ragane dibalekke, nyawa dibalekke, nyatane ora mati nokono. Hoi. Hoi. Donga dibalekke dengan ijabah karo Gusti Allah donga terus rasa dibalekke balik mangan panganan Indonesia meneh ning nek dosa dibalekke aja gelem niki sing kudu ngati-ati soale kadang-kadang setibanya di tanah air latihan meneh setor-setoran meneh di sana tanah suci mulai ibadahe semangat mergo tanah jawab sayang mergo nokono kuwi tanah suci ibadahe semangat arep jamaah sholat subuh nek cara kene jam 2 wis mangkat waduh mlaku lho ditempuh mergo nokono tanah suci semangat arep budal jumatan ini jam 8:30 wis mangkat tanah suci kok krungu azan Allahu akbar Allahu akbar mlayu

makanya kudune bendino disuguhne nyang masyarakat iki lho nabimu ki ngene lho panutanmu ki ngene ngono lho paham lho kok dibidah-bidahke sholawatan ki nyata-nyata muji Kanjeng Nabi dibidah-bidahke senengane muji Sahrini dua hari yang lalu kawin sama Rino Barat nggone Jepang kono aku untuk undangan tapi ra iso teko lho kowe ngomong ngapusi tak lho wong saiki senengane lak muji Sahrini Nela Karisma Via Valen Jihan Audi Tasya Rosmala anak buah kabeh ya Allah lha nek muji ngono-ngono kuwi dianggap sunah ngono kok muji Kanjeng Nabi bid'ah senengane muji Vanessa Angel lho kula nggih kepireng Pak Camat wong viral kok viral lho sebelum itu kan ada berita viral tapi hoax berita bohong ada katanya 7 kontainer ya surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk paslon tertentu bohong itu untuk memecah belah masyarakat bohong viral tapi masih kalah viral dengan yang hanya sekali coblos di 80 juta jan apa mek kok larang meneh jan kuwi bahane teko apa ya sapa ngomong ledeh ya ora mas gaweane sapa kok ledeh gaweane sapa nek gaweane Gusti Allah iki kuat ya tunggale cangkemmu ya teles terus tau rangen ya ora gaweane sapa ya sek kenek dienggo neh peringatan Isra Mi'raj ini gak peringatan hari ulang tahun sholat tuh nggih nggih lha nek ming setahun sepisan sholat kula sampeyan ning kaya ngono kuwi yo dadi kudune bendina dielingke mergo sholat niku raksul ibadah imaduddin agama jejeg apa ora kuat apa ora gumantung sholate umat mestine kudu bendina Ewang Karangsari ki solate 99.9% ngelamun. Nggih mboten Pak Lurah. Ngomong ora tak jongkrokke ambek awak. Nek nggih berarti kan padha kalih kula ngono. Camat ya setel padha wae. Ngguyane leng nglafatke wis ora karo-karuan lho kula sampeyan. Usen. Leh niat iki. Usen. Us masih ngono kae le poso mawon yo ming Ramadan tok poso sunah nggih arang-arang ngono sing ora tau babar pisan poso Ramadan wae nek awan kae kemu karo ngombe sithik-sithik ngrasani wong bendino lah nek sik dibidah-bidahke kuwi lho. Nah terus kaya ngopo engko dadi? Hoi. Hoi. Ya ana sing ngomong Pancasila kafir. Hormat merah putih musyrik. Guyokke. Masa hormat bendera ngene tok kok musyrik. Ngene kok musyrik dalile opo ndi? Ini musyrik. Wong kuwi ora iso mbedakke hormat karo nyembah. Lah nek nyembah merah putih musyrik iya nek nyembah wong hormat nggih. Lha kowe berarti hormat karo wong tua barang iki musyrik. Nek iki polisi-polisi lak musyrik kabeh anggar ketemu komandane ngom ngene. Wong koplak disuduh-suduhke wong. Engko jarene Indonesia negara kafir. Lah nek Indonesia mbok anggap negara kafir, kowe berarti kan ora kerasan manggon Indonesia to?